Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah. La, la taqul rahimahullah. Ma'asiratan. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah. Wa fi hadha as-siyaqi karimi fa'idatani huma al-ula ismatu atba'il wahyina minal kufri. Qala ibn kathiril rahimahullah. Ya'ni anna al-kufra ba'idun minkum wa hashakum min. Fa inna ayatillahi tunzalu ala rasulihi laylan wa naharan wa huwa yatsluha alaikum wa yuballighuha ilaikum. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الكريم رمضان الجزائري: وفي هذا السياق الكريم فائدتان. Dan dalam redaksi ayat-ayat yang terdapat di atas ada dua poin, yaitu ayat yang dibacakan di atas. Allah berfirman dalam surah Al-Imran pada ayat 100 dan 101: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. In tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba, sekiranya kalian tunduk patuh mengikuti orang-orang ahli kitab. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang yang kafir, memurtadkan kalian setelah kalian beriman. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian itu akan dapat kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, bagaimana kalian akan murtad sementara kalian senantiasa dibacakan atas kalian kitab Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fikum rasuluh, bagaimana kalian murtad sementara rasul ada di tengah-tengah kalian. Wa man ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, sungguh dia telah ditunjuki ke jalan yang lurus. Pada ayat terdapat di atas terdapat dua faedah. Yang pertama, ismatu atba'il wahyaini, terjaganya orang-orang yang mengikuti dua wahyu ini, minal kufri, dari kekufuran. Karena Allah mengatakan wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin masuk akal logika kalian kafir sementara dibacakan kepada kalian kitabullah. Dan inilah dia Quran. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Itulah sunnah beliau. Ya. Arti wa fiikum lain dengan wa ma'akum. Wa ma'akum dengan jasad beliau. Tak mungkin Nabi menyertai umatnya sampai hari kiamat. Karena Nabi makhluk sebagaimana kita. Karena itulah Allah mengatakan wa fiikum, dan di tengah-tengah kalian rasuluh, ada rasulnya. Kata-kata wa fiikum bisa bermakna ya diri beliau SAW, ya dengan sunnah yang beliau terapkan kepada umat, dan bisa bermakna sunnah beliau tanpa diri beliau. Bagaimana kalian akan dapat dikufurkan, dikafirkan oleh orang-orang, ya sementara kalian mengikuti dua wahyu ini, Al-Quran dan sunnah. Wahashakum, qala Ibnu Katsirin rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, ya'ni anna al-kufra ba'idun minkum wa hashakum min. Sesungguhnya kekufuran itu jauh dari kalian dan tak mungkin. Fa inna ayatillahi tanzilu ala rasulihi laylan wa naharan. Sesungguhnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada rasulnya siang dan malam. Wa huwa yatluha alaikum, dan dia terus bacakan kepada kalian. Wa yuballighuha ilaikum, sampaikan kepada kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang paling dahsyat mengantisipasi kaum muslimin dari kemurtadan adalah iman. Ya, iman kepada dua wahyu ini, memahami kandungannya, mengamalkan isinya, berpegang teguh dengannya. Ini yang akan dapat menyelamatkan seseorang daripada kekufuran. Artinya kalau kita bertanya kenapa ada orang-orang yang murtad setelah Islam, jawabannya karena Islamnya tak kokoh. Ya, karena Islamnya dia tidak mengamalkan apa yang terdapat dalam dua wahyu, Quran dan Sunnah. Bahkan dia mungkin tidak tahu apa yang terdapat dalam doa wahyu tersebut, Quran dan Sunnah, kecuali hanyalah sekedar ya pengetahuan yang sederhana. Ya, sebagaimana anak-anak TK itu tanyakan, apa kitab sucimu? Dia mengatakan Quran dan selesai. Siapa nabimu? Rasulullah Muhammad, dan selesai. Pengetahuan sederhana. Dia tak tahu apa isinya. Bagikan orang yang kemana-mana dia bawa kompas, kompas yang begitu mahal, kompas yang tak akan mungkin tersesat orang ketika menjadikannya pada pandu, menjadikannya sebagai panduan. Tapi dia tak paham bagaimana menggunakan kompas, tak paham membaca bagaimana kompas tersebut, ya, bagaimana meletakkannya. Dan orang ini akan tersesat. Demikian juga lah orang-orang tersesat daripada Islam, murtad daripada Islam, karena tak paham dua wahyu tersebut. Quran hanya dipahami kitab suci, ya, yang dijunjung tinggi-tinggi, diambil keberkahan padanya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, dijadikan sebagai mantra-mantra, nakut-nakuti anjing, nakut-nakuti hantu. Itu yang mereka pahami dari Al-Quran. Sebagian dijadikan jimat, ya. Hanya itu pemahaman mereka terhadap Quran. Pemahaman terhadap Nabi hanya sekedar setahun sekali dibahas. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bagaimana sepak terjangnya sepintas sekilas, tak pernah tuntas. Subhanallah. Bagaimana mungkin orang-orang selamat, seperti selamat daripada kufuran? Yang selamat daripada kufuran adalah si yang hari-harinya mempelajari apa yang terdapat dalam kedua wahyu ini. Hari-harinya mempelajari apa yang Allah inginkan daripada kita. Apa sih perintah-perintah Allah? Apa sih larangan Allah SWT? Apa perintah Nabi? Apa larangannya? Ini yang akan selamat. Yang belajar, yang tak belajar, tenggelam. Karena itulah setiap orang murtad karena tak belajar, tak paham. Ya. Makanya ini adalah jaminan, siapapun yang berpegang teguh dengan wahyu ini tidak akan mungkin murtad mengikuti orang-orang kufar. Jangankan murtad, mengikuti langkah-langkah orang kufar pun mereka jauh. Kalau muncul pertanyaan, kenapa ada umat ini mengikuti langkah-langkah orang kufar? Jawabannya karena lemahnya pemahamannya terhadap dua wahyu ini. Itu jawabannya. Mafhum mukhalafahnya. Kenapa ada orang ikut-ikutan tahun baru? Kenapa orang ada ikut-ikutan meniup trompet? Kenapa menang sebagian orang-orang kufar di sana, di negeri kaum muslimin, yang mertes kaum muslimin? Ya. Ini semua jawabannya. Ya. Karena lemahnya mereka memahami kandungan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak tersebar berbagai macam ragam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam akidah? Munculnya sekte-sekte menyimpang, kelompok-kelompok sesat di negeri kita ini begitu banyak sekali bermunculan. Ya, ada yang mengaku nabi, banyak, bukan satu. Hampir beberapa tempat di daerah-daerah tertentu di negeri ini yang mengaku sebagai nabi. Subhanallah. Yang mengaku dia punya syariat sendiri. Banyak sekali penyimpangan di mana-mana. Ya, itu dari sisi agama, dari sisi dunia. Begitu banyaknya syahwat yang benar-benar bagaikan gurita membelit orang-orang kaum muslimin. Ya, negeri yang paling korup, sebagian besar dari negeri kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini terjadi karena kurangnya, minimnya pemahaman mereka terhadap dua wahyu ini. Ya. Oleh karena itu, ini adalah jalan menuju kemurtadan, jalan menuju kekufuran. Ya, tatkala mereka tidak mempelajari apa isi kandungannya. Subhanallah. Wallahi, kalaulah orang baca tentang riba, mungkin dia merinding melihat banyaknya berbagai macam bentuk iklan-iklan riba, merinding dia. Subhanallah. Ini laknat Allah SWT. Ini orang menantang Allah dan Rasul yang berperang. Subhanallah. Kalau mereka paham, ini karena tak paham. Alah, semuanya buat gitu pun, kiai-kiai pun ikut ngambilnya di bank itu. Udah, itu hujahnya. Subhanallah. Jadi khawatir kiram, inilah jalan keselamatan daripada kekufuran. Kalau kita bertanya, ya, kenapa banyak sekali penyimpangan pada umat ini? Karena pemahaman mereka yang lemah terhadap kedua wahyu ini. Subhanallah. Orang-orang kufar joget-joget dalam beribadah diikuti oleh sebagian orang Islam karena kurang paham terhadap apa yang terdapat dalam dua wahyu ini. Subhanallah. Wathaniyah, ada pun faedah kedua. Nah, iqra syekh. Wathaniyatu anna Allah Ta'ala iktasara ala zikri a'zama kaidi yudabbiruhu. A'zamin kaidi yudabbiruhu. Kaidin yudabbiruhu al-kuffaru lil muslimina wa huwa iradatu takfirihim kama qala subhanahu fil ayatin ukhra bil ayatil ukhra. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq baka annallaha yaqulu mahma kana makruhum al-kibaru allazi tazulu minhul jibalu wa qala ta'ala wa in kana makruhum litazula minhul jibal fa inna imanakum la yazulu ma aqamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnatan. Tsaniyah, faedah yang kedua daripada ayat yang dibacakan di atas, annallaha ta'ala iqtasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbiruhu al-kuffar lil muslimin. Allah mencukupkan menyebutkan target terbesar daripada orang-orang kufar adalah memurtadkan kaum muslimin, dan itu termaksud dalam banyak ayat. Dan semua orang-orang kufar ke sana ujungnya, mereka tak akan mungkin langsung mengkafirkan, memurtadkan kaum muslimin, mustahil. Tapi pertama-tama adalah mereka buat kaum muslimin ini lalai, tak peduli lagi dengan agamanya, tak peduli mempelajari kitabnya, kitab Allah, dan tak peduli mempelajari sunnah nabinya. Dibuat apa? Dibuat lalai. Dengan apa? Dengan berbagai macam hal. Ya, dilalaikan dengan musik, dilalaikan dengan olahraga, ya, dilalaikan dengan berbagai macam media-media. Mereka lalai, tenggelam, ya, dilalaikan dengan berbagai macam hiburan-hiburan. Cobalah antum perhatikan apa konten isi, yakni konten daripada TV-TV yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Apa yang kita lihat? Kebanyakannya semua adalah, ya, hal-hal yang banyak sekali negatifnya terhadap kaum muslimin, membuat mereka lalai. Apa isinya? Telenovela. Apa isinya lagi? Berbagai macam film sambung bersambung, sinetron, ya, yang berhari bahkan berbulan bertahun tak habis-habis. Habis waktu mama-mama di sana. Apa isinya lagi? Tentang artis-artis, bagaimana kehidupan mereka kawin cerai, bagaimana mereka berselingkuh, bagaimana mereka hamil sebelum nikah, bagaimana ini yang ada di benak-benak kaum muslimin. Lalai, subhanallah, dengan berbagai macam film-film dari timur dan barat. Akhirnya porsi mereka untuk memahami kitabullah, memahami sunnah Rasulullah habis. Dahulu kala orang-orang tahu bagaimana anak-anak diajarkan orang tuanya. Habis maghrib, duduk belajar kitabullah. Habis subuh, duduk mempelajari kitabullah, membaca kitabullah. Sekarang mana? Hilang. Subhanallah. Ya. Jadi mereka, langkah pertama adalah membuat kaum muslimin lalai dengan agamanya. Akhirnya mereka tak ingat lagi apapun daripada Islam. Tak ingat sejarah Islam. Hilanglah dari benak mereka bagaimana para pendahulu-pendahulu mereka. Wallahi kalau antum tanya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, minim ilmu mereka tentang para sahabat-sahabat Rasulullah. Subhanallah. Paling hanya sekedar menghitung jari. Khalifah ada 4. Itu pun kadang salah-salah. Umar Bakri katanya. Subhanallah. Digabung-gabungkan Abu Bakar, Umar Bakri. Ya, subhanallah. Hanya menghitung. Itu pun hafal gara-gara tiap Ramadan dipanggil-panggil, disebut-sebut. Al-Khalifatul Ula, Amir Mu'min Abu Bakar Siddiq. Gara-gara itu hafal. Subhanallah. Ini langkah pertama, dibuat lalai kaum muslimin. Mereka sibuk dengan segala macam yang melalaikan. Ya. Lambat laun setelah mereka lalai, ya, mereka tak tahu lagi agama mereka. Baru disuguhi berbagai macam ragam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Subhanallah. Dan orang-orang kufar akan senantiasa memberikan support terhadap pemikiran-pemikiran radikal yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang melalaikan umat Islam daripada konsep sebagaimana yang Allah tuntut mereka hidup. Bahkan sebagian orang-orang kufar fokus hidupnya, seumur hidup mempelajari agama-agama kaum muslimin. Mempelajari daerah-daerah kaum muslimin. Di negeri kita ini semua orang tahu bagaimana peran Dr. Snokhor Gronje. Namanya pun payah. Subhanallah. Bagaimana dia menghilangkan ruh jihad bagi kaum muslimin yang ada di negeri Aceh, Nangru Aceh Darussalam sekarang namanya. Subhanallah. 10 tahun masuk Mekah dia rela belajar, ganti nama Abdul Ghaffar. Subhanallah. Pulang tahulah dia, oh ini rupanya masalahnya. Ini caranya menghilangkan ruh jihad. Karena kita tahu bagaimana dahsyat peperangan Aceh melawan kompani-kompani Belanda. Dahsyat. Subhanallah. Akhirnya ditimbulkan apa? Yang paling wajib, ya, kalian berjihad adalah berjihad melawan hawa nafsu kalian dari dalam diri kalian. Maka sibuklah mereka, dan hawa nafsu kalian, diri kalian tidak akan pernah dapat kalian ketahui sebelum, ya, kalian benar-benar mengenal siapa Tuhan kalian. Muncullah hadis-hadis man arafa nafsahu arafa rabbah, yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Dibuat mereka sibuk dengan ibadah-ibadah, ritual di masjid, berzikir dan seluruhnya, bersuluk, bertarikat. Mereka meninggalkan segala macam lain-lain. Subhanallah. Lalailah mereka, tenggelamlah mereka, dimatikan ruh jihad. Subhanallah. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan segalanya. Ya, disebarkanlah berbagai macam syubhat. Ya, dicekoki kaum muslimin dengan berbagai macam syubhat. Sampai akhirnya ketika telah masuk syubhat, dan lihatlah bagaimana fatalnya syubhat-syubhat kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Fatal sekali. Dan siapa di belakang mereka kalau bukan orang-orang kufar. Subhanallah. Lihatlah agama-agama yang disesatkan oleh MUI. Ya. Paham-paham menyimpang. Apa yang ternamanya apa? Ada katanya nama agama Abraham. Pernah itu juga dia cek, agama Abraham. Menggabungkan antara agama Nasrani dan agama Islam. Siapa di belakang mereka ini? Subhanallah. Muncul lagi yang kemudian kemarin banyak dipulangkan dari Kalimantan. Apa namanya? Nah. Apa? Gafatar. Mirip-mirip Avatar. Subhanallah. Berapa banyak berkapal-kapal. Subhanallah. Ini semuanya khawatir kiram. Rahimakumullah. Ya. Kenapa kita bisa terkecoh? Kenapa banyak kadang-kadang satu kampung telah berubah menjadi orang-orang kufar, murtadun? Jawabannya karena lemahnya mereka terhadap dua wahyu ini, tak paham. Sekiranya mereka paham, tak akan mungkin musuh-musuh mereka mengkafirkan mereka. Mustahil. Ya. Kembali kepada yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Jazairi. Maka annallaha ta'ala iqtasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbirul kufar. Allah hanya mencukupkan ya target terbesar dari keinginan orang-orang kufar, yaitu ya terhadap orang-orang Islam, wa huwa iradatu takfirihim. Targetnya adalah keinginan untuk mengkafirkan mereka, memurtadkan mereka, atau membuat lupa agama mereka, atau sebelum sampai kepada takfir menganggap semua agama itu sama. Ini paham apa namanya? Pluralis. Semua agama sama. Dahulu kala pernah anak saya dapat hadiah, ya, entah dari mana dapatnya, mungkin pas ada acara lomba-lomba peringatan 17 Agustus dibagi-bagi hadiah. Saya lihat di sampulnya, intinya apa? Semua agama baik, semua agama sama, semua agama menuju Tuhan, tak ada yang jelek. Subhanallah. Ini bahaya sekali. Ya, akhirnya di benak seluruh kaum muslimin, tak ada masalah, sama semua agama baik itu, tak ada beda antara Islam, Nasara, Yahudi, Konghucu, semua sama. Dan ini hanya disuntikkan virusnya kepada kaum muslimin. Subhanallah. Dan para pakar-pakarnya, profesor-profesor doktornya itu hanya mengoceh di hadapan kaum muslimin. Subhanallah. Dan kita tak perlu heran melihat jika ada dai-dai yang dianggap kiai, dianggap memiliki macam-macam hal. Gak usah heran ketika mereka berpidato daripada satu gereja kepada gereja lain, gereja ke gereja lain, turut bersama-sama menghadiri hari raya, perayaan-perayaan hari raya mereka. Tak usah heran. Subhanallah. Ya. Diajak kaum muslimin masuk ke rumah ibadah mereka. Ya. Bahkan terkadang Allah disuruh mereka mengucapkan berbagai macam salawat-salawat di rumah-rumah ibadah mereka dengan lantunan lagu-lagu dan seterusnya. Dan mereka menganggap inilah toleransi dalam beragama. Allah. Ini bukan toleransi. Tapi ini adalah lunturnya keislaman seseorang. Subhanallah. Kita mana toleransi, kita tak akan pernah ganggu agama orang-orang kufar. Kita tak akan pernah ganggu mereka beribadah, menyembah Tuhan mereka. Bukan kita harus mengalah dalam perkara yang mengatakan agama kita sama. Kami sama-sama merayakan hari raya kalian. Kami ikut bersama-sama di rumah ibadah kalian. Bukan ini mana toleransi. Dalam hal ini jelas. Lakum dinukum. Waliyadin, ini agama kalian, agama kalian, ini agamaku. Subhanallah. Pak Ustaz, mereka tiap raya hantar kepada kita makanan. Mereka ucapkan raya kita. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Maunya kita buat yang sama. Agama kita hak, batil agama mereka. Ketika kita mengatakan selamat hari raya kalian, sama kita mengatakan selamat menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selamat punya Tuhan yang beranak, selamat punya Tuhan yang memiliki istri. Itu konsekuensinya. Subhanallah. Ini semua dampak daripada tak memegang dua wahyu tersebut. Maka kata beliau, kama qala subhanahu fil ayatil ukhra. Dalam ayat lain Allah menyebutkan, wadda kathirun min ahli kitab. Banyak sekali keinginan orang-orang ahli kitab. Yahudi, Nasara. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. sekiranya mereka mampu memurtadkan kalian setelah kalian beriman. Lihatlah bagaimana Yahudi dan Nasara bertolong-tolongan di Palestina sana. Bertolong-tolongan mereka. Subhanallah. Siapakah yang membuat Yahudi bercokol di negeri Palestina kalau bukan itu orang-orang Nasara? Mereka bertolong-tolongan. Ya. Yarudunakum min ba'di imanikum kufaran. Dan saya memiliki seorang teman dari Palestina. Dia menceritakan waktu bersama-sama kita di Jamia, bagaimana orang-orang Yahudi di negeri Palestina banyak-banyak menyebarkan bioskop-bioskop, dalamnya semua film-film porno, merusak pemikiran kaum muslimin. Subhanallah. Jadi ini yang mereka lakukan. Hasadan min indi anfusihim. Karena merasa iri dari diri mereka, iri terhadap kebaikan kaum muslimin. Iri mereka kaum muslimin menyembah Tuhan yang satu. Iri kepada kaum muslimin yang mengakui semua nabi dan rasul. Iri terhadap kitab suci kaum muslimin yang tak pernah mencela seorang nabi pun. Menjunjung tinggi semua nabi. Menempatkan para nabi pada tempatnya. Subhanallah. Iri kepada persatuan kaum muslimin. Wallahi yang tak dimiliki orang-orang kufar, kiblat yang menyatukan mereka tak ada. Tak ada kiblat mereka. Tapi kaum muslimin, wallahi haji tiap tahun itu merupakan pemersatu yang paling kuat di seluruh diri kaum muslimin. Maka orang-orang kufar tak akan mungkin berani berperang melawan kaum muslimin mengatasnamakan agama. Tidak. Tak akan mungkin berani. Karena itulah mereka telah memecah belah bangsa-bangsa kaum muslimin. Ini perekat yang paling kuat. Satu kiblat. Lihatlah bagaimana haji ikhwatil kiram. Semua umat Islam dari segala macam penjuru dunia, apapun warna kulitnya, bangsanya, bahasanya, semua kita bersaudara. Ini ikatan yang paling kuat. Subhanallah. Yang membuat banyaknya tumbang orang-orang kufar, orang-orang Eropa, bangsa-bangsa penjajah Inggris, ya, dan sekutunya Amerika, ya, Prancis, Spanyol, Portugis, yang membuat mereka gagal menghadapi kaum muslimin karena persatuan mereka, kekuatan mereka, kiblat mereka yang satu. Subhanallah. Jemaah ini mereka langsung menatal. Ini tak ada pada mereka. Mereka iri. Ya. Antum lihat bagaimana dahsyat Islam. Antum lihat bagaimana ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang-orang sekali perintah. Istau. Istau. Sebentar langsung mereka membentuk saf. Allahu Akbar. Tak pandang lagi siapa kiri, siapa kanan. Langsung berbaris. I'tadilu. Mungkin hanya hitungan menit. Mungkin 1-2 menit. Ditegakkan solat. Subhanallah. Patuh pada satu imam. Allahu Akbar. Ya. Maka jangan pernah mencoba-coba cari perkara dengan menyebutkan tentang Islam. Jangan. Karena itu mereka tahu dampaknya. Berapa banyak peperangan salib dengan kaum muslimin. Menghadapi kebuntuan. Tak mungkin. Karena itu mereka buat strategi yang lain. Ya, bagaimana strateginya? Mengkaburkan Islam, mengkaburkan akidah kaum muslimin, memberi motivasi kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam dan seterusnya. Subhanallah. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kehasatan ini, kehasadan ini, kecemburuan ini, kerian, kedengkian ini, setelah datang kepada mereka petunjuk kebenaran bahwa Muhammad adalah nabi yang benar, Islam adalah agama yang benar, agama penutup para nabi, karena keirian, kecemburuan mereka, nabi tersebut bukan dari bangsa Arab, bukan daripada bangsa yakni bangsa Bani Israel, nabi tersebut bukan dari Yahudi dan bukan dari Nasara. Subhanallah. Faka'anna Allah yaqulu, seolah-olah Allah mengatakan, mahma kana makruhumul kibaru alladhi tazulu minhul jibalu, sedahsyat apapun tipu daya mereka, makar mereka, walaupun dengan makar mereka itu ibaratnya gunung bisa hancur, ya, wa in kana makruhum tazulu minhul jibal, kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 46, walaupun tipu daya mereka begitu dahsyatnya bersatu padu tolong menolong, yang mana tipu daya tersebut bagaikan gunung, yakni gunung-gunung pun hancur dengan tipu daya mereka. Fa inna imanakum la yazul, iman kalian tak akan pernah hilang. Ma qamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnah, selama kalian terus-menerus konsekuen mengamalkan dua wahyu tersebut, membaca dua wahyu tersebut, Quran dan sunnah. Dan ini yang hilang daripada kaum muslimin, ini yang hilang. Quran kalau enggak ada peringatan tak dibaca. Quran kalau bukan ada acara kematian tak dibaca. Ya. Quran hanyalah sekedar untuk diambil keberkahannya saja. Kadang keberkahan apa? Mereka ambil keberkahan mushaf. Mushaf dijunjung di atas kepala. Mushaf dicium berulang-ulang. Mushaf dipegang seperti ini. Ada membawa Quranul Karim. Ya, hanya sampai pada tingkat itu. Padahal wallah bukan itu yang Allah inginkan daripada kita. Subhanallah. Kadang-kadang dijunjung tinggi-tinggi di atas kepala, disumpah dengannya dan seterusnya. Wallahi bukan untuk itu Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Untuk nakut-nakuti hantu, untuk buat jimat. Pernah ada syair Quran kecil segini. Segini Qurannya. Segini. Subhanallah. Ini untuk apa Quran? Tak bisa dibaca. Kaca pembesar pun mungkin payah. Mikroskop baru mungkin. Subhanallah. Ingin diambil lah banyak. Ya. Jadikan sebagai zimat dan seterusnya. Ini yang dipahami kaum muslimin. Subhanallah. Maka tak duduk akidah. Tak duduk dua wahyu dalam diri kaum muslimin. Ini yang membuat mereka terkebelakang, terjajah oleh musuh-musuh mereka. Maka ini yang harus dikembalikan. Ibaratnya sakitlah kita tahu ini sakit kita. Sakitnya kita karena kita tak mengamalkan dua wahyu ini sebab sakitnya kita. Membuat kita lemah, digerogoti oleh orang-orang kufar. Karena kelemahan kita, subhanallah. Maka bukanlah benar ketika kita nantang-nantang orang kufar untuk berperang. Selama kita belum memperbaiki diri kita, menyiapkan bekal kita. Subhanallah. Nah. Walaysa hadha ghariban ala man ayqana biqalbihi annallaha ja'ala mu'inal hayati fil wahyi faqal ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum walaysa hadha ghariban man ayqana biqalbihi annallaha ja'ala ma'inal hayati fil wahyi. Bukanlah hal ini yang aneh bagi orang-orang yang yakin dengan hatinya bahwasanya Allah telah menjadikan mata air kehidupan itu fil wahyi, ada pada wahyu. Kalau mau hidup bangsa-bangsa kaum muslimin, hidupkan wahyu dalam hati-hati mereka. Tak akan mungkin mereka dapat terjajah. Subhanallah, mustahil. Mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Dan itu telah dibuktikan oleh salafun salih, pendahulu-pendahulu kita. Apa besarnya bangsa Romawi tak ada bandingan dengan bangsa Arab yang berpecah belah. Betapa dahsyatnya kebesaran Persia. Subhanallah. Tak ada apa-apanya dengan bangsa Arab yang kecil. Kekuasaan mereka pun berpecah belah. Tapi mereka disatukan dengan Islam. Setelah Islam benar-benar berbekas dalam hati mereka, tumbanglah Romawi. Tumbanglah Persia. Subhanallah. Nah. Wa a'zamu hayataini hayatul qalbi wa ahya an-nasi atba'uhum lil wahyi wa huwa amnuhum minad dalali amanuhum minad dalali wa bihadha yaduqqu fahmaka liqauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haudu rawahul hakim wa malik wa huwa hasanun wa a'zamul hayataini hayatul qalbi. Kehidupan yang paling dahsyat adalah kehidupan hati, bukan kehidupan fisik ini. Ya, kehidupan fisik ini banyak yang berserikat padanya. Dalam kehidupan fisik ini berserikat semua orang-orang kufar dengan kita. Dalam kehidupan fisik ini berserikat binatang-binatang ternak dengan kita. Dalam kehidupan fisik ini berserikat tanam-tanaman dengan kita. Yang membedakan kita dengan seluruhnya adalah kehidupan hati. Subhanallah. Wa ahya an-nasi atba'um lil wahyi. Maka orang yang paling hidup adalah orang yang paling mengikuti wahyu. Ya. Kehidupan kita tak sama. Sebagaimana kesehatan kita pun tak sama. Sebagian kesehatannya terganggu sedikit, sebagian banyak, sebagian parah, sebagian udah ya kritis, sebagian sehat, sebagian lebih sehat, sebagian lebih sehat lagi. Begitu pula lah kehidupan iman. Maka yang paling hidup ya di antara manusia adalah orang yang paling mengikuti wahyu. Subhanallah. Setengah orang mati ya, setengah orang itu mati sesuai dengan tingkat baginda mengikuti wahyu. Ya, setengah orang, ya, mungkin dia mengantuk, tak sampai dia itu mati, mengantuk. Setengah orang tidur, bertingkat-tingkat. Subhanallah. Sebagaimana dalam majlis ini, subhanallah. Setengah orang mungkin pikirannya di mul-mul zana, ya. Mungkin setengah orang sibuk dengan WhatsApp-nya, pulang balik. Setengah orang mungkin sibuk dengan Facebook-nya. Ada enggak yang melaku barangku hari ini? Subhanallah. Setengah orang dengar tapi melamun. Ya, setengah orang dengar tapi sambil ngantuk. Setengah orang tegap berdiri. Subhanallah. Setengah orang tegap berdiri melihat dan sibuk menulis. Kehidupan kita dalam majlis ilmu begitu pula kehidupan dalam iman, dalam hati-hati sanubari kaum muslimin. Subhanallah. Yang paling hidup hatinya adalah yang paling dahsyat imannya. Yang paling dahsyat imannya adalah yang paling mengikuti wahyu. Subhanallah. Wa huwa amanuhum minadh dhalal. Yang paling selamat daripada kesesatan adalah yang paling mengikuti wahyu. Subhanallah. Yang mengikuti wahyu yang paling selamat dari kesesatan. Setiap orang punya potensi tersesat. Dan jalan kesesatan itu ada yang telah berjalan jauh, tersesat mungkin berhari-hari, payah kembali. Ada yang mungkin tersesat satu langkah, ada yang dua langkah, ada yang tiga langkah, ada yang empat langkah, sehingga dia gampang kembali. Tiap orang punya potensi untuk tersesat. Subhanallah. Ya, semakin orang mengenal wahyu, mengikuti wahyu, semakin kecil peluang dia tersesat. Subhanallah. Ya, kalau andai kata kita masih tersesat kadang-kadang, karena berarti tak sempurna kita memahami apa? Wahyu. Ada enggak kira-kira yang udah ngaji tersesat? Ada. Terkena syubhat, tersesat, ada. Subhanallah, karena tak utuh pemahaman terhadap wahyu tersebut. Allahu Akbar. Wa bihadza yadukku fahmak, yadukku fahmuka liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, taraktu fikum syai'ain. Dan dengan ini maka semakin telitilah pemahamanmu terhadap perkataan Nabi SAW. Taraktu fikum, semakin dalamlah pemahaman terhadap sabda Nabi SAW. Taraktu fikum syai'ain, dua perkara ku tinggalkan kepada kalian. Lan tadillu ba'dahuma, tak akan mungkin kalian tersesat selama-lamanya setelah kedua hal ini ada bersama kalian. Kalian pegang, kalian pelajari, kalian amalkan, kalian dakwakan manusia. Kitab Allah wa sunnati. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnahku. Walan yatafarraqu, dan kedua ini tak akan dapat pernah berpisah. Tak akan dapat dipisah-pisahkan Quran dan sunnah. Sebagaimana orang-orang Quraniyun atau kita menyebutnya ingkarus sunnah. Yang mengatakan Quran itu yang sempurna. Hadis itu banyak macam-macamnya. Ada yang palsu, ada yang tak palsu. Karena itulah tak baik kita mengikuti hadis itu. Ya, kalau kita mau selamat, ikuti Quran saja. Karena itulah mereka tolak hadis-hadis. Dan orang bertingkat-tingkat dalam menolak hadis Nabi. Ada yang menolak seluruh hadis. Ada yang menolak sebagian hadis. Subhanallah. Bertingkat-tingkat mereka dalam menolak hadis. Intinya semua mereka tersesat. Semakin mereka menolak sebanyak-banyaknya sunnah, semakin banyak pula kesesatan mereka. Subhanallah. Ada yang menolak hadis-hadis ahad dalam bab akidah, mereka tolak. Subhanallah. Jadi ikhwatil kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keduanya tak dapat dipisahkan. Ya, dahulu muncul paham di negeri kita ini namanya al-qiyadah. Ya. Mereka mengatakan tak wajib salat lima waktu, bahkan tak wajib Jumat. Subhanallah. Apa yang wajib? Yang wajib adalah salat tahajud. Inilah macam-macam aneh-aneh. Subhanallah, mereka tak pakai-pakai hadis. Mereka hanya pakai Quran. Wallahi tak akan mungkin dapat diamalkan Quran tanpa hadis. Tidak kan mungkin. Mereka sholat tahajud. Berapa rakaat? 2, 4, 6, 8. Dari mana kau dapat ajaran demikian? Quran tak pernah menyebutkan 2, 4, 6, 8. Tak ada. Subhanallah, bagaimana kau sholat tahajud? Biasa, dua rakaat. Pertama takbir, fatihah. Dari mana kau dapat itu semua takbir, fatihah? Rukuk bacaannya Subhanarabbil Azim, i'tidal, sujud, dari mana kau dapat itu semua kalau bukan daripada sunnah? Tak akan mungkin ada orang dapat mengamalkan Islam tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Jadi keduanya kata Nabi tidak akan mungkin dapat dipisah-pisahkan. Ya, walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, sampai kelak dua-duanya ya datang bersamaku. Ya, aku menanti kaum muslimin, umat Islam di telaga haud ketika mereka mampu berpegang teguh dengan kedua benda ini. Subhanallah, ya. Kepada kitabullah dan kepada sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dua wahyu ini. Ya, andai kata dibilang dua benda nanti payah pula. Dua wahyu ini tak akan mungkin dapat tersesat. Aku menanti kalian di mana? Di telagaku. Ikhwatil kiram, kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari kita baca perkataan beliau karena cintanya kita kepada beliau. Tiap hari kita pelajari sunnah beliau. Kita ikuti sedikit demi sedikit karena cintanya kita kepada beliau. Dan wallahi, kita akan jumpa dengan Nabi dan beliau menanti kita di haud. Apa kata Nabi? Ana faratukum alal haudhi. Aku menanti kalian di haud kelak. Siapa yang akan sampai ke haud dan mereguk daripada telaga ini? Haud maknanya telaga. Setiap umat, setiap Nabi punya telaga. Dan Nabi punya telaga di padang mahsyar kelak. Dan kelak akan datang orang-orang yang mereka itu ingin mereguk telaga milik Rasulullah SAW. Ketika mereka telah mendekat telaga, seketika mereka semua disingkirkan. Ya, mereka semua ditolak, diseret ke neraka jahannam. Dan Nabi berteriak, Nabi mengatakan, ummati, ummati Allah, mereka umatku, umatku. Dalam beberapa riwayat, sahabatku ya Allah, sahabatku. Kata Allah, engkau tidak tahu Muhammad apa yang telah mereka lakukan setelahmu. Subhanallah. Engkau tak mengerti apa yang mereka tambah-tambah setelahmu. Ma ahdathu ba'daka. Maka berkatalah Nabi, suhqan suhqan, bu'dan bu'dan. Layaklah mereka dicampakkan. Layak mereka dijauhkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dapat mereguk telaga ini adalah orang yang benar-benar mereguk akhir wahyu kitab dan sunnah dalam kehidupan mereka di dunia ini. Subhanallah. Semakin mereka dahsyat mereguk kedua wahyu ini, semakin besar potensi mereka mereguk wahyu, ya mereguk yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar porsinya, semakin cepat waktunya, semakin dekat. Subhanallah. Semakin lebih mendahului mereka meninggalkan yang lain-lain menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dan Malik, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Baca satu paragraf bagi ustaz. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigu. An azigu. An azigu. Qala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tabarakatul anhu, lastu tarikan syai'an, tak akan mungkin aku meninggalkan satu pun perkara. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bih, yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa amiltu bihi, kecuali aku akan lakukan seperti itu pula. Fa inni akhsha, sesungguhnya aku takut, in taraktu syai'an min amrihi an azigh, andai kata aku tinggalkan satu perkara beliau, aku akan tersesat. Allahu akbar. Dan benar-benar dahsyat bagaimana Abu Bakar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak peduli siapapun juga. Tatkala orang-orang Arab murtad sebagian besar mereka, dan sebagian daripada mereka enggan membayar zakat. Subhanallah. Ya, maka Abu Bakar bertindak begitu dahsyatnya. Datanglah ketika itu Umar bin Khattab. Dia berkata, wahai Abu Bakar, mengapa kau perangi mereka? Bukankah mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah? Subhanallah. Berkata Abu Bakar, wallahi, ya, akan kuperangi orang-orang yang membeda-bedakan antara kewajiban zakat dan kewajiban salat. Sesungguhnya zakat adalah hak manusia, hak makhluk. Dan sesungguhnya zakat adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika begitu dahsyatnya murtad bangsa Arab, kaum muslimin sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah telah menyiapkan pasukan besar menuju Romawi di bawah pimpinan Usamah bin Zaid Ya, berangkatlah mereka dan mereka berhenti di tepian kota Madinah karena mereka mendengar telah gentingnya karena Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun wafat. Setelah Nabi wafat, datanglah ketika itu senior sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, apakah kau perjalankan pasukan-pasukan ini? Wallahi, kalau kau perjalankan pasukan yang besar ini, sungguh kota Madinah begitu sepinya. Sementara kau melihat bagaimana musuh-musuh memantau dari setiap sudut. Andai kata ditinggalkan kota Madinah ini, niscaya kota Madinah akan habis porak-poranda dengan mereka yang telah memantau bagaimana kota Madinah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jangan perjalankan pasukan Usama. Hentikan mereka. Apa kata beliau? Wallahi, ku hentikan pasukan Nabi yang suruh mereka berangkat. Tak berani aku. Allahu Akbar. Kemudian datang senior-senior sahabat berbisik-bisik. Kalaupun kau memang paksakan harus keluar juga, kau gantilah jenderalnya. Jenderalnya masih usia belia. 18 tahun di sana masih ada Talha, di sana ada masih Zubair. Di sana bahkan ada Umar dan lain-lainnya. Ganti. Apa kata dia? Ku ganti jenderal yang mengangkatnya Rasulullah SAW. Wallahi mustahil. Aku hanya mengikut saja. Aku bukan membuat sesuatu yang baru. Akhirnya diberangkatkan pasukan Usama bin Zaid. Ya, subhanallah, jumlah yang begitu besar. Bangsa Arab kaget. Setelah wafat Nabi langsung berangkat utusan begitu besar menuju Romawiyah. Bukan Arab lagi, Romawiyah. Mereka ketakutan. Mereka merinding. Mereka tak berani. Ya, coba-coba terhadap kaum muslimin. Mereka mengatakan ini menunjukkan betapa kuatnya kota Madinah. Kalau tak kuat, tak akan mungkin mereka tinggalkan. Subhanallah. Selamat kota Madinah. Selamat bangsa Arab yang murtad kembali kepada Islam. Mereka lihat bagaimana kuatnya pasukan Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Inilah Abu Bakar Siddiq yang benar-benar mengikuti apapun yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Dengan itulah dia dikatakan Siddiq. Dengan itulah dikatakan dia orang yang paling kuat keimanannya. Subhanallah. Pada peristiwa perang Hudaybiyah. Pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ketika tampak begitu merugikan isi perjanjian tersebut. Maka datanglah ketika itu Umar kepada Rasulullah. Umar kecewa, ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Iya, aku Rasulullah. Bukankah kita ada atas kebenaran? Iya. Bukankah mereka itu musuh Allah? Iya. Kenapa kita harus hinakan agama kita ini? Kenapa kita beri mereka peluang? Ini benar-benar perjanjian untuk kita. Kita perangi mereka, kita serang mereka Rasulullah. Kata Nabi SAW, lan a'siyah, aku tak akan mungkin mengkhianati, menentang yang di atas. Intinya apa? Ini perintah Allah. Umar tak sabar. Datang Umar kepada Abu Bakar Siddiq. Eh Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah? Ya. Subhanallah. Bukankah kita di atas kebenaran? Ya. Bukankah mereka atas kebatilan? Ya. Bukankah apabila kita mati merangi mereka, kita syahid masuk surga, dan mereka mati masuk neraka? Ya. Kenapa kita harus hinakan agama kita ini? Kita perangi mereka. Logikanya benar. Tapi agama tak bisa bertentangan dengan wahyu. Ini wahyu daripada Allah SWT. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Ya Umar, ilzam gharzah. Umar, kau ikuti dia, kau selamat. Subhanallah, sungguh benar. Setelah itu datanglah kemenangan demi kemenangan. Allahu Akbar. Dan Umar tiap kali ingat peristiwa ini, dia banyak-banyak membayar sedekah. Khawatir dia dengan perkataan terhadap Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita begitu kuatnya Abu Bakar mengikuti apa? Sunnah Nabi. Selamat dia. Subhanallah. Kita timbang-timbang dulu. Pakai logika. Jelas-jelas. Hadis-hadis keutamaan jenggot. Ah, tak ada itu jenggot-jenggot itu. Subhanallah, aneh kata kau tak ikut, jangan kau cela, jangan kau rendahkan, jangan kau katakan ini tradisi Arab dan seterusnya. Kau diam. Subhanallah. Bagaimana kita akan berjaya? Andai kata ulama-ulamanya pun meninggalkan sunnah Rasulullah. Ya zahiran wa batinan, yang besar yang kecil ditinggalkan. Subhanallah, minum tangan kiri. Subhanallah. Ya, dan seterusnya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, demikianlah kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.